Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. جماعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-115 dan setelahnya dari surah Hud. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasbir. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk rasulnya dan untuk kita semua umat beliau alaihi salatu wassalam untuk berlaku sabar, dan sabar tentunya tidak semudah kita mengucapkannya. Barakallahu fikum. Karena pahalanya memang tidak tanggung-tanggung. Allah mengatakan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan dibalas ganjari pahala untuk orang-orang yang basar, orang-orang yang bersabar tanpa ada perhitungan lagi. Begitu banyaknya. Bersabar, sabar memang pahit. Bagaimana dalam ungkapan as-sabru kasibri murrun fi madaqatihi walakin awaqibuhu ahla min al-'asali. Sabar itu pahit, pahit untuk dirasa, pahit untuk ditelan. Akan tetapi akibatnya lebih manis dari madu. Baik. Untuk urusan dunia kita, untuk urusan akhirat kita butuh sabar. Barakallahu fikum. Dan kesuksesan itu bersama dengan kesabaran. Sabar. Orang sukses dalam menuntut ilmu karena sabar. Menjadi ulama dia. Hatta urusan dunia. Orang harus bersabar. Bersabar. Apalagi urusan akhirat. Wasbir. Ini perintah untuk bersabar dalam Al-Quran banyak. Rasulnya untuk kita semuanya. Baik, karena yang berat. Rasulullah SAW diperintahkan untuk bersabar. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusli wa la tasta'jil lahum. Bersabar. Dan memang untuk barakallahu bikum, untuk urusan-urusan ini kita minta bantuan kepada Allah melalui sabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu isti'analah, mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk urusan-urusan kita. Baik, bisabri wassalah, dengan cara bersabar dan sholat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, begitu banyak urusan kita yang perlu kita sabar dalam menjalaninya. Baik, pasang surut itu ada. Baik, dan perubahan itu mesti. Kita tidak akan pernah bisa berada terus menerus dalam satu keadaan. Barakallahu. Akan ada perubahan-perubahan yang sesekali kita harus barakallahu fikum tersenyum, Sesekali kita harus ya bersedih hati, kecewa dan seterusnya. Walhasil barakallahu fikum, bersabar. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ini perintah bersabar ini setelah perintah untuk menegakkan sholat. Jadi barakallahu fikum. Ayat sebelumnya ingat, wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayiat dzalika dzikra lil dzakirin wasbir. Baik. Setelah perintah sholat, perintah bersabar. Fa innallaha la yudhi'u ajra al muhsinin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala untuk orang-orang yang melakukan kebaikan. Baik, ihsan. Ihsan, kata-kata ihsan itu mewakili semua kebaikan. Apakah kebaikan itu adalah perkara wajib atau kebaikan itu adalah perkara sunnah. Barakallahu. Baik. Seperti misalnya untuk orang tua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa bil walidaini ihsana." Baik. Dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua ini adalah kewajiban. Barakallahu fikum. Ihsan. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan pahala untuk orang-orang yang telah melakukan kebaikan. Baik. Mesti ada saja yang dia dapatkan di dunia dan di hari akhir. Dan Allah lipat-lipat gandakan. Apalagi dalam berdakwah, masya Allah, rintangan, halangan, gangguan dari orang musyrikin untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang beriman pada saat itu luar biasa. Memang butuh kesabaran. Barakallahu fiik. Apalagi di awal-awal perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Falau la kana min al-qurun min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna." Seandainya saja ada dari generasi-generasi dahulu kala ulu baqiyah, sisa-sisa dari orang-orang baik. Barakallahu fikum. Sisa-sisa, karena setiap umat, setiap generasi ada saja orang baiknya, tapi lebih banyak orang jeleknya. Barakallahu fikum. Apa yang mereka lakukan ini, yang orang-orang yang diharapkan masih tersisa di antara mereka, ulu baqiyah, yanhauna 'anil fasadi fil ardi, yang bisa menghalangi, yang bisa melarang, yang bisa menasihati, yang bisa memperingatkan orang dari melakukan perbuatan dosa dan maksiat, pengerusakan di atas muka bumi. Illa qalilan mimman anjayna minhum. Barakallahu fikum. Kecuali sedikit di antara orang-orang yang beriman. Yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengazab orang-orang zalim. Barakallahu fiik. Kenapa mereka diselamatkan? Ya karena mereka baik dan mengajak baik orang lain. Baik, ad-da'wa ila Allah Subhanahu wa taala mesti barakallahu fikum. Bahkan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar qutburu hal Islam." Barakallahu fikum. Amar ma'ruf nahi munkar dengan makna yang luas. Barakallahu fikum. Ad-da'wa ila Allah Subhanahu wa taala ini qutburu hal Islam. Qutburu ha ini poros. Barakallahu fikum. Di zaman dahulu dan di zaman sekarang juga masih ada orang yang memakai penggilingan, alat penggiling. Apakah dengan tangan manual yang dilakukan untuk menepung biji-bijian. Biasanya ada batu, kemudian ada batu lagi di atasnya. Paham barakallahu fikum. Kemudian batu yang di atasnya ada lubang. lubang sampai ke bawah. Jadi, di antara batu dengan batu ini ada alur yang sempit untuk keluarnya apa? Biji-bijian lewat itu. Sambil diputar, biji-bijian akan hancur menjadi tepung, kemudian minggir ke pinggir dia. Sekarang sudah jarang sekali kita dapatin, kecuali mungkin di pelosok-pelosok sekali, barakallahu fiikum. Karena sekarang sudah pakai mesin semua, serba mesin orang. Tapi sudah canggih. Tapi maksudnya kita ceritanya kutub ruha syahidun di sini, untuk mengikat batu antara yang di atas dengan di bawah ini, barakallahu, supaya tidak lari-lari, ada porosnya, barakallahu fiikum. Sebagai ada sumbu, kemudian batu yang di atas itu ada begini, yang mengikat, walaupun diputar bagaimana, tetap tidak lari kemana-mana. Katanya kutub ruha, ini kutubnya, barakallahu fiikum. Di sini berporos, walaupun muter-muter tetap tidak kemana-mana. Sampai zaman sekarang juga begitu. Untuk skala yang lebih besar mereka pakai sapi atau pakai kerbau atau pakai himar. Skala yang lebih besar untuk memeras sesuatu atau menghancurkan sesuatu. Nah, ini porosnya itu dikatakan kutbu ruha. Barakallahu fiik. Islam juga demikian. Islam itu akan hidup kalau ada amar ma'ruf nahi mungkar, ad-da'wah ilallahi subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau ngajar, sudah tidak lagi yang mau berdakwah, sudah tidak lagi yang mau menasihati, sudah tidak ada lagi yang mau mengingatkan, sudah tidak ada lagi, kelas. Islam ini meredup dan mati. Kalau tidak ada lagi yang mau menasihati, tidak ada lagi mengingatkan, tidak ada yang mau mengajar, pokoknya tidak ada. Tidak ada lagi mau dakwah, kelas. Tidak ada. Habis Islam. Maka untuk tetap hidup ini Islam, barakallahu fiikum, tetap bergerak, tetap semangat, namanya amar ma'ruf nahi mungkar harus ada dengan makna yang luas. Barakallahu fiikum. Amar ma'ruf ya ad-da'wah ila Allah subhanahu wa ta'ala, at-tarbiyah wa at-ta'lim dan seterusnya. Barakallahu fiikum. La haula wa la quwwata illa billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaba'a alladziina dhalamu ma utrifu fihi wa kaanu mujrimiin." Yani ada saja di antara mereka yang tidak mau beriman, bahkan mengikuti tokoh-tokoh mujrimnya mereka. Baik. Bersenang-senang. Baik. Bersukaria, berfoya-foya, subhanallah, dalam rangka menentang kebenaran. Mereka melakukan makar, mereka melakukan kejelekan, barakallahu fiikum, maksiat, sampai pada derajat mereka membunuh nabi-nabi mereka. Umat-umat terdahulu begini modelnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan satu negeri dalam keadaan penduduknya adalah orang-orang yang saleh. Orang-orang yang barakallahu fikum, orang-orang baik. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Ini kalau beriman dan bertakwa. Tapi kalau enggak, justru kekufuran, kesyirikan yang dilakukan, azab yang tiada henti. Silih berganti. Barakallahu fiikum. Terus menerus. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan, dan kami tidak akan mengadab satu negeri sampai kami utus kepada mereka seorang rasul, seorang pengingat, mengingatkan mereka, menasihati mereka. Tapi biasanya orang-orang yang menentang ini sangat-sangat tidak senang dengan orang yang memberi nasihat. Barakallahu fikum. Wala hawla wa quwwata illa billah. Baik, intinya diadabnya satu kaum, satu negeri ya karena kezaliman mereka. Kalau mereka orang-orang baik, orang-orang saleh. Kecuali kalau kejelekan itu sudah lebih banyak. Baik. Maka semuanya di kena adab, mau orang baiknya, mau orang salehnya, semuanya kena. Baik. Yukhsabu bi awwalihim wa akhirihim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena semuanya. Dari awal sampai akhir. Baik. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kaifa yukhsabu bi awwalihim wa akhirihim wa bihim man laysa minhum?" Bagaimana bisa ya Rasulullah semuanya kena azab? Sementara di tengah-tengah mereka tidak semua melakukan kejahatan, tidak semua orang jelek, ada juga orang-orang baik. Barakallahu fiik. Kata Rasulullah, "Yukhsabu bi awwalihim wa akhirihim tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim." Diazab semuanya, kena musibah semuanya. Barakallahu fiik. Tapi dibangkitkan sesuai dengan keadaan niatan masing-masing. Ceritanya tentang apa? Pasukan perang yang akan menyerang Ka'bah dan menghancurkannya. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir. Baik. Ya, terkadang ada orang masuk ke sana ke pasukan itu bukan tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah. Boleh jadi ada urusannya dengan keluarganya mungkin atau apanya. Baik. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengadab semuanya, tapi dibangkitkan sesuai dengan keadaan iman mereka, keadaan ketaatan mereka. Wallahul musta'an. Ini beberapa ayat sebagai pengingat. Jadi kita ulangi lagi, bersabar, sholat dan bersabar untuk menghadapi semua masalah kehidupan kita. Barakallahu fikum. Jadi kalau ada masalah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalahnya, banyak sholat. Kata Anas radhiyallahu taala anhu, karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun faza'a ila shalah. Rasulullah kalau diliputi masalah, beliau langsung melakukan salat, cari solusi. Curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kemudahan, kemurahan, jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan curhat di media sosial. Baik. Sebagian orang mengatakan, "Oh, kasihan jungana." Sebagian mengatakan, oh memang pantas ngana dapat bagi itu, memang kualat ngana, memang disumpah-sumpahi malah. Baik, tidak semua orang kasihan dengan kita. Sahih? Baik. Ada. Tidak semua orang pengen melihat kebaikan. Tidak semua orang memiliki rasa empati. Maka masalah apapun yang kita hadapi, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak melakukan salat dan bersabar. Barakallahu fiikum. Kemudian masalah amar ma'ruf nahi mungkar, semua kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ini, amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, melihat sesuatu kejelekan dilarang, diingatkan. Baik, mendapat sesuatu yang kurang diperintah dan diberikan dorongan untuk melakukan kebaikan. Barakallahu fiikum. Kemudian terakhir, Allah tidak mengadab satu kaum dalam kondisi kaum tersebut masih melakukan kebaikan. Baik, tidak akan Allah adab satu negeri dalam kondisi orang-orang yang menghuninya adalah orang-orang saleh. Barakallahu fiikum. Kalau dia saleh, maka keberkahan yang muncul. Kalau tidak, maka adab yang turun. Barakallahu fiikum. Kecuali kalau memang kejelekan sudah semakin lebih banyak dan lebih merata, maka Allah akan menurunkan balanya. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tunaikan para majlis. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.